السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إخواتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Durus Minal Quranil Karim. Kita masih membaca penjelasan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala tentang Anwa'ut Tauhid. Sebagaimana kita ketahui bersama, para ulama kita dalam memperhatikan apa yang dipaparkan Al-Quran yang mereka rahimahullah ta'ala baca, ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang tauhidullah, mulai dari tauhid, penghanyaan hanya kepada Allah, peribadatan itu penghanyaan hanya Allah lah yang mengatur alam semesta, menciptakan, memberi rezeki. Hanya Allah. Dan penghanyaan bahwasanya hanya Allah sajalah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sehingga dari ayat-ayat yang demikian, maka para ulama mendapatkan kejelasan bahwasannya apa yang Allah tuntut agar Allah diesakan di dalamnya terkait uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Dan beliau paparkan pula bahwasannya ulama ahlul kalam mereka hanya menetapkan satu tauhid saja, yakni tauhid rububiyah. Sehingga selagi manusia itu meyakini hanya Allah yang menciptakan, beri rezeki, mengatur alam semesta, maka dia adalah muwahhid, orang yang bertauhid. Walaupun mereka memohon kepada orang-orang yang telah mati, beribadat kepada kuburan, tempat keramat, selagi dia tidak meyakini orang yang mati tadi menciptakan dia, memberi rezeki dia, selagi dia tidak meyakini itu semua, maka tidak musyrik. Bahkan kita baca pembelaan-pembelaan mereka kepada kubur Yud. Kemudian kita masuk pada penjelasan beliau, wa ammal asma'u wasifat fa itsbatuha indahum yaqtadi tasbih. Adapun terkait asma' wasifat, maka menurut mereka, orang-orang yang menyimpang di dalam pembagian tauhid, menetapkan asma wa sifatillah itu konsekuensinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Tasbih. Seorang menetapkan asma, sifat, nanti dia pasti menyamakan Allah dengan makhluk. Fanafuha anillahi azza wa jalla. Maka mereka pun menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat itu dari Allah azza wa jalla. Wahaula yang menafikan, meniadakan asma wa sifat, mengingkari tauhid asma wa sifat, mereka bukan cuma ahlul kalam tadi. Ada yang lainnya dengan alasan bisa ditetapkan tauhid asma wa sifat, karena menetapkan asma wa sifat akan berujung kepada penyerupaan Allah dengan makhluk. Mereka adalah al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, wal-Mu'tazilah, pengikut Wasil ibn Atha, wal-Asy'ariyah adalah pengikut Abul Hasan al-Asy'ari, yang pada akhirnya Abul Hasan al-Asy'ari bertobat dari keyakinan Asy'ariyahnya. Dan juga Al-Maturidiyah, pengikut Al-Maturidi. Kulluhum, mereka semua nafau tauhidal asma'i wassifat. Mereka semua menafikan, meniadakan tauhid asma wa sifat dengan alasan tanzihan lillah bizatnihim, sebagai upaya membersihkan Allah, mensucikan Allah dengan persangkaan mereka min musabahatil makhlukin, mensucikan Allah dari menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk. Nanti kalau kita tetapkan Allah melihat, kita menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, makhluk juga melihat. Nanti kalau kita tetapkan Allah punya tangan, kita menyerupakan Allah dengan manusia yang punya tangan. Demikian alasan mereka, sehingga dalam rangka mensucikan Allah, membersihkan Allah dari serupa dengan makhluknya, kita ingkari tauhid asma wa sifat. Itu pendapat mereka. Fasarat tauhid munhasiran indahum fit tauhidir rububiyah faqat. Maka tauhid, jadilah tauhid itu terbatas menurut mereka pada tauhid rububiyah saja. Walaisa indahum tauhidul uluhiyah wala tauhidul asma'i wassifat. Maka tidak ada menurut mereka tauhid uluhiyah, tauhid asma'i wassifat, yang ada tauhid rububiyah. Wa yunkiruna ala ma yuqassim at-tauhida ila thalathati aqsam. Mereka pun mengingkari orang-orang yang membagi tauhid menjadi tiga macam. Pengingkaran mereka bahkan syadid. Hatta inna kitaban asriyan minhum yakul. Sampai-sampai sungguh ada salah satu kitab masa kini, kitab yang ditulis orang-orang mereka belakangan-belakangan ini, asyriyan, dari kalangan mereka ada yang mengatakan taksimu tauhidi ila salasati aqsam huwa minat tathlith. Pembagian tauhid menjadi tiga macam itu termasuk dari trinitas. Allah itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Seperti itu. Balaghatil waqahah bihi ila yusabihah bidini nasara. Capek kekurang ajaran mereka, bahasa kasar kita, dengan pendapatnya ini kepada perbuatan menyamakan pembagian tauhid yang benar yang ada di dalam Al-Qur'an tiga macam tadi kepada disamakan dengan agamanya Nasrani yang menyatakan Tuhan satu tapi tiga, tiga tapi satu. Waliyatu billah. Sampai seperti itu. Dan ini kita dengar. Barakallahu fikum. Pengingkaran-pengingkaran seperti ini. Baik melalui rekaman kaset mereka, tulisan mereka, bahkan di YouTube diunggah. Di antaranya yang mengingkari taksim, tauhid pada tiga macam, Habib Rizik, pimpinan FPI. Diunggah pengingkarannya kepada tauhid, diingkari tauhid itu ada tiga, itu bid'ah. Yang demikian ini kita jadi tahu, ima ahlul kalam, ima jahmiyah, mutazilah, hasyairah, atau maturidiyah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, apakah itu madhab syafi'iyah, malikiyah, hambaliyah, nafiyah, semuanya sepakat tauhid ada tiga macam dari apa yang dibaca dalam Al-Quran. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Adapun yang menyimpang kita ketahui bersama. Sudah disebutkan ada yang menetapkan tauhid rububiyah saja dan mengingkari tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Ada mutakalimin, ulama ahlul kalam dan pengikutnya, jahmiyah, mutazilah, asyairah, maturidiyah, dan yang terpengaruh pemahaman mereka. Kemudian beliau memaparkan si Soleh Fauzan di dalam kitab ini, Al-Khata' fi taqsimi tauhid. Muncul pula kesalahan di dalam pembagian tauhid. Wa minal mu'asirin mayuqassimu at-tauhida ila arba'ati aqsam. Dan di karangan orang-orang sekarang, al-mu'asirin, ada orang yang membagi tauhid menjadi empat bagian. Ada tiga yang dia dapatkan dari kitab-kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah ditambahi. Fayaqul, maka dia katakan at-tauhidu arba'atu anwa. Tauhid itu empat macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma'i wa sifat, wa tauhidul hakimiyah. Jadi ada tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid hakimiyah. Demikian ini yang membawakan orang-orang yang muncul belakangan ini dari tokoh-tokoh ikhwanil muslimin, Hasan al-Banna, Muhammad Qutb, Sayyid Qutb, Abdullah Azam, dan yang lainnya. Yang tauhid hakimiyah yang mereka dengungkan tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid hakimiyah. Apakah tidak ada tauhid hakimiyah itu? Maka di sini akan kita bahas. Maka muncul pemahaman-pemahaman seperti ini dengan pengusung-pengusungnya. Sekilas mereka berbeda dengan Asyari, Mu'tazilah, Jahmiyah, Maturidiyah. Mereka menetapkan tauhid uluhiyah juga. Ini ditambahi tauhid hakimiyah. Wa yastanidu fi hadha ila anna taqsim istilahiyun. Mereka bersandar bahwasannya pembagian tauhid itu istilahi, walaisa tauqifiyan, bukan pembagian yang baku, cuma istilah saja. Jadi tauhid terkait hanya beribadah kepada Allah itu diistilahkan uluhiyah. Tauhid Allah yang mengatur alam semesta, tauhid rububiyah istilahnya. Tauhid yang berbicara tentang hanya Allah yang nama sifatnya sempurna, diistilahkan tauhid asma wa sifat. Maka kita bisa mengistilahkan hanya berhukum kepada Allah, harus berhukum pada syariat Allah, tauhid hakimiyah, tauhid istilah. Nah, bukan tauqifiyah. Maka kalau kita belajar sungguh-sungguh, membaca kitab-kitab para imam, mazhab, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Ahmad, akidah Imam Tahawi, kita akan jumpai bahwasannya pembagian tauhid ini baku. Disepakati, disampaikan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Anda didapati di kalangan mereka pembicaraan terkait tauhid hakimiyah. Kapan muncul istilah ini? Belakangan. Nah, karena dari dulu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah anda membagi lebih dari tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang di zaman dulu bertentangan dengan mutakalimin, ahli kalam dan lain sebagainya. Di zaman belakangan muncul yang menetapkan tiga tapi tambahi satu, dengan alasan kan cuma istilah. Dari mana cuma istilah? Lah, kalau alasannya cuma istilah, nanti banyak tauhid-tauhid lainnya. Perintah fasholli li robbika, sholatlah hanya kepada Rabbmu, tauhid sholatiyah. Ya, wanhar dan berkorbanlah kepada Rabbmu, berarti sembelihlah korban, tauhid korbaniyah. Tauhid udhiyah, zakat juga begitu, harus niat kepada Allah. Tauhid ikhlasiyah, hanya berdoa kepada Allah, tauhid duaiyah. Muncul istilah banyak. Niat itu harus lillahi ta'ala, tauhid niatiyah. Barakallahu fikum, akan seperti itu. Maka nanti akan disebut oleh Syekh Saleh Fauzan. Maka mereka bersandar pembagian cuma diistilahkan, adanya mengilahkan Allah uluhiyah, Allah yang mengatur, Robba, ya Rabbu, mengatur, rububiyah, asma wa sifat, asma wa sifat. Maka ada ini berhukum yang hakimiyah, hanya sholat kepada Allah, sholatiyah. Akhirnya akan muncul seperti itu. Sehingga kalau menurut mereka bukan suatu yang baku, pembagian itu hanya tiga itu toh, cuma istilah, fala mani'a minaziyadah ala talata. Maka tidak ada yang menghalangi untuk menambah di atas tiga, lebih dari tiga. Yukalu lihada, maka dikatakan terhadap alasan mereka ini, laisa taksim istilahian, pembagian tauhid menjadi tiga itu bukan sekedar istilah. Wa innama yurja'u fi taksim ila kitabi wa sunnah, bahwasannya itu merujuk kepada pembagian yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Wasalaf hina makosa mutohida ila salah sati aksam istaqra'uha minal kitab wasunnah. Dan pendahulu kita yang saleh, para imam kita, ketika membagi tauhid menjadi tiga macam, mereka itu hasil memperhatikan dalam membaca macam-macam tauhid ini dari Quran dan hadis. Di Quran kan juga harus berhukum hanya kepada hukum Allah. Iya, maka kita katakan, kata Saleh Fauzan, amal hakimiyah fahiyah hakun. Masalah hakimiyah hanya berhukum kepada hukum Allah, benar. Yajibu ayyakuna tahakum ila syar'illah azza wa jalla. Wajib untuk berhukum kepada syariat Allah azza wa jalla. Lakin hada dahilun fitohidil ibadah. Akan tetapi ini sudah masuk kepada tohid ibadah, tohid uluhiyah. Kenapa? Li'annahu ta'atullah azza wa jalla. Karena itu bagian dari ta'at kepada Allah Ta'ala. Bentuk dari kita mengesakan Allah sebagai satu-satunya zat yang kita ta'ati, kita tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wassalam ma'ahmalu tauhid al-hakimiyah hatta ya'ti wahidun muta'akhirun yudifuhu. Pendahulu kita yang soleh tidak lalai terhadap tauhid hakimiyah, sehingga perlu orang yang datang belakangan muta'akhiran menambahkannya, yudifu, mengidofahkannya. Tauhid hakimiyah ini, ada hakimiyah ini, tidak lalai. Kenapa? Nah, hakimiyah bagian dari ibadah. Berhukum pada syariat Allah itu ibadah. Nah, bal huwa indahum dahilun fitohidil ibadah. Bahkan menurut salafuna saleh, hakimiyah itu masuk pada tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Li'anna min ibadatillah jalla wa ala ta'atuhu bitahkimi syar'i. Karena termasuk peribadatan kepada Allah jalla wa ala mentaati beliau di dalam berhukum kepada syariatnya. Fala yuj'al kisman mustaqilan. Maka tidak perlu dibuat bagian tersendiri, macam tersendiri tauhid hakimiyah. Sudah masuk pada peribadatan, berhukum kepada hukum Allah itu ibadah. Wa ila, kalau tidak dikatakan demikian, lazima min dalik antu ja'ala sholatu kisman. Sholat hanya kepada Allah jadi macam tauhid sholatiyah. Min aksami tauhid. Karena diperintah sholat itu hanya kepada Allah. Waktu ja'al zakatu kisman, zakat juga begitu, harus lillahi ta'ala. Akhirnya jadi bagian dari tauhid zakatiyah. Wasiyamu kisman, puasa juga begitu. Wal hajj kisman, haji juga begitu, karena harus untuk Allah. Wa kullu anwa'il ibadah aqsaman li tauhid. Akhirnya semua macam ibadah menjadi macam tauhid. Tauhid hakimiyah, tauhid salatiyah, tauhid siyamiyah, tauhid hajiyah, tauhid zakatiyah. Barakallahu fikum. Karena berhukum kepada hukum Allah itu ibadah. Atiullah wa atiu rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Diperintahkan berarti mentaati Allah, mentaati Rasul itu perintah Allah. Apa namanya? Ibadah. Sebagaimana sholat diperintahkan, haji diperintahkan, zakat diperintahkan. Nah, barakallahu fikum. Kalau itu dibuat, oh berarti ini hakimiyah, ini juga sholatiyah, zakatiyah, akhirnya macam tauhid banyak, sebanyak macam ibadah. Orang kalau enggak tahu, lo bener di Al-Quran juga ada, berhukumlah hanya kepada hukum Allah. Persis seperti itu ya, kira-kira ala makna. Karena kalau lafadznya enggak seperti itu, cuma dia dengar-dengar, akhirnya di Al-Quran ada itu, berhukumlah kepada hukum Allah. Ada ayat yang seperti itu, kira-kira ala makna. Hafal juga enggak, cuma dengar-dengar. Iya, benar begitu. Berarti sholat itu boleh enggak kepada selain Allah? Enggak boleh, harus kepada, berarti ada tauhid sholatiyah. Nah ini enggak ngerti. Nah, kalau tadi alasannya kan begitu, maka harus dipahami barakallahu fikum dari apa yang kita pahami bahwasanya hakimiyah benar diperintahkan hanya kepada Allah. Tapi itu masuk pada bagian mentaati Allah, dan taat kepada Allah adalah ibadah karena termasuk salah satu perintah dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lagi yang membagi lebih dari itu. Wa minhum mayazidu 'alal aqsam arba'ah kisman khamisan. Ini juga orang-orang belakangan. Di antara mereka ada yang menambahkan dari yang empat ini. Dia tetapkan semua. Habis mempelajari buku-bukunya Syed Qutb dan lain sebagainya, ada tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tambahi satu lagi. Hakimiyah, tambahi satu lagi. Yang kelima. Wa yusammi ittiba' rasul sallallahu alaihi wasallam. Tauhidul ittiba'. Seorang dalam bertauhid harus beribadahnya kepada Allah dan meyakini Allah pencipta satu-satunya yang mengatur alam semesta, menetapkan asma wa sifatnya dan berhukum kepada hukum Allah, dan harus hanya berittiba', hanya mengikuti Rasulullah SAW, tidak yang lainnya. Tauhid juga ini ittiba'. Ittiba' tidak boleh kepada selain Rasulullah SAW. Tetapkan tauhid ittiba'i Rasul. Nanti ketika belajar fikih dia ketemu, waduh, ternyata kita harus mengikuti ijma' ulama. Ijma' itu harus diikuti. Berarti tauhid ijma' ulama. Nah, rusak nanti lama-lama. Maka dikatakan tambahan-tambahan ini wahada ghalatun, salah. Fatiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam haqqun wala budda minhu. Kita bukan mengingkari tiba kepada Rasul. Oh, ini mengingkari. Enggak mau tiba kepada Rasul. Lihat dulu, tiba kepada Rasulullah benar, wala budda minhu, dan harus. Lakin ittiba' rasul min lawazimit tauhid. Mengikuti rasul itu termasuk bagian keharusan tauhid. Orang yang bertauhid harus ittiba' rasul. Bukan bagian tersendiri, bagian dari keharusan seorang yang bertauhid. Walidzalika latasihu syahadah. Karena itulah tidak benar persahadatan seorang, persaksian seseorang ala ilaha illallah ila bisyahadah anna Muhammadur Rasulullah. Karena itulah tidak benar persaksiannya orang menyatakan tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, kecuali dia juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusannya Allah, suri toladan yang diikuti. Famin lazimi, naam famin lazimi syahadah lillahi bitauhid syahadatu li rasul sallallahu alaihi wasallam birisalah. Maka termasuk keharusan persaksian bahwasanya mentauhidkan Allah itu persaksian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Tidak bisa dipisah. Orang yang bertauhid saja tanpa ittiba tidak bisa. Barakallahu fikum. Wa hadha min lawazimi tauhid wa laysa qisman mustaqilan min aqsami tauhid. Maka ittiba pun itu bagian dari tauhid. Keharusan orang yang bertauhid ittiba Rasul. Bukan macam yang yakni terpisah lagi, mustaqilan, tersendiri dari macam-macam tauhid. Fa mukhalifu tauhid yuqalu lahu musyrik au kafir. Orang yang menyimpang dari tauhid, menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan yang lainnya disebut musyrik atau kafir. Artinya apa? Tidak semua orang kafir itu musyrik. Tapi orang musyrik pasti kafir. Mukhalifuhu, mukhaliful mutabi'ah, yakunu mubtadi'an. Sedangkan orang yang tidak ittiba, menyelisih ittiba Rasul, disebut mubtadi'an. Ahlil bid'ah. Artinya tidak mesti mubtadi itu kafir, musyrik. Jadi kalau ada ucapan bid'ah langsung, wah ini mengafirkan madhab liyane, keliru. Bid'ah berarti musyrik, keliru. Musyrik itu terkait orang yang menyelisih tauhid. Bid'ah mubtadi terkait penyelisian kepada ittiba. Kita jangan ragu, bid'ah ini musyrik berarti. Bid'ah itu musyrik. Kita ngomong juga ngawur. Maka harus belajar. Ini kelasnya beda, jalannya beda, ruangnya beda, topiknya beda. Maka tidak semua orang yang menyelisih sunnah Rasul itu musyrik kafir. Maka di sini kita dijelaskan ada kewajiban bertauhid, ada kewajiban ittiba Rasul. Orang yang menyelisih tauhid musyrik kafir. Orang yang menyelisih ittiba kepada Rasulullah mubtadi. Dipilah seperti ini. Baru kita lihat bid'ahnya apa. Kalau bid'ahnya terkait kesyirikan, kalau bid'ahnya terkait selain kesyirikan, jangan mudah mengkafirkan orang. Mubtadi usoh. Mubtadi itu ahlul maksiat dengan penyelisihannya kepada Rasul. Tidak semuanya kafir, sebagiannya muslimin. Kadang sebagian mereka berhak kita berikan salam kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Berhak kita ziarahi untuk takliful qulub, melunakkan hati mereka. Akan berhak kita rangkul, kita ajari. Kita ajari dari perkara-perkara supaya benar ittibanya. Jauh dari kata mempengaruhi. Jauh ngaji kesana terpengaruh. Dapat hidayah itu sama dengar terpengaruh. Orang setelah dengar ada dalil dan lain sebagainya. Masya Allah, Quran, Sunnah. Tertarik, wah ini terpengaruh. Ada dapat hidayah dia. Hati-hati terpengaruh. Barakallahu fikum. Kemudian kita tutup dengan ucapan beliau, hadi aqwalul mukhalifin li ahli sunnati fi taqsimi tauhid. Wahum baina mufrid wa mufarrid. Ini tadi ucapan-ucapan, pendapat-pendapat orang-orang yang menyelisih ahlussunnah di dalam pembagian tauhid. Enggak, kita tahu tadi, termasuk tadi mengingkari pembagian yang tiga tadi. Ahlul kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Asyariyah. Nah. Termasuk yang nambahi tadi, Hakimiyah, termasuk yang nambahi tadi, Tauhidul Ittiba. Nah. Kita jadi tahu semua. Dan letak kesalahan mereka kita tahu. Nah, mereka terbagi antara yang ekstrim, yakni barakallahu fikum, benar-benar mengingkari sekali. Nah, ekstrim menambahi. Nah, dan ada yang mufarrid, kurang di dalam masalah penetapan tauhid, membatasi hanya tauhid rububiyah saja dan melalaikan yang lain. Maka dijelaskan di sini, yang mufrid, yang ekstrim, hulu, berlebihan, alladzi zada ala taksimi tauhid ila salasati aqsam, menambahkan lebih dari pembagian tauhid yang tiga macam tadi. Sedangkan mufarrid, yang kurang, yakni alladzi tasara ala nau'in wahid, menetapkan tauhid itu satu saja, rububiyah, wa ahmalal baqiyah, dan melalaikan uluhiyah dan asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah, penjelasannya, nah, semua umat termasuk iblis pun mengakui tauhid rububiyah, yang menciptakan dia hanya Allah. Bahkan iblis mengatakan khalaqtani minnar, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Iblis, berarti iblis ahli tauhid ya, menurut mereka iya, karena iblis tahu benar yang menciptakan dia Allah, bahkan yang mengatur kehidupan dia, untuk matinya kapan dan lain sebagainya Allah, sehingga dia mohon untuk diberi tangguh sampai hari kiamat. Karena memang yang bisa mengatur umur, mati, hidup Allah, berarti muwahhid. Makanya barakallahu fikum, iblis bukan ahli tauhid walaupun mengakui Allah yang mengatur kehidupannya, Allah yang menciptakan dia. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah. Tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala lamu biswab. Maka kita akan bahas lagi, adapun tauhid rububiyah semuanya mengakui. Tidak ada yang mengingkari kecuali yang menyimpang dari sebagian makhluk, itu pun bukan dari hati nuraninya, karena kesombongannya. Seperti Fir'aun, kayaknya mengingkari adanya Allah, tapi sungguhnya dia yakni meyakini, wajahadu biha wastaiqanatha anfusahum dulman wa ulwa. Fir'aun dan yang lainnya yang menentang adanya Allah dan lain sebagainya, mereka menentang secara dohir, tapi jiwa-jiwa mereka meyakini. Ya, karena zalim dan karena kesombongannya. Maka di akhir-akhir hayatnya ketika mau tenggelam, amanu bi rabbi bani Israel, aku beriman kepada Tuhannya bani Israel, Rabbu Musa wa Harun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.